Pak Budi, selamat sore. Sore, Pak. Silakan, Pak Budi. Saya lo bingung ini kok partai kok mau bikin hancur apa mau bikin Indonesia bangun ini. Sampai mahasiswa disponsorin 20 juta untuk hancurin bangsa sendiri, mau bodoh sekali itu partai. Kalau memang kepala BIN tahu itu, partai itu cari tahu dong, jangan main umpet-umpetan dong. Kasih tahu ke publik partai apa yang mendanai seperti itu, harus ditindak gitu, jangan didiemin aja. Kalau didiemin aja ya percuma saja, terus-terusan akan terjadi itu setahun setiap tahunnya. Jadi bangsa ini udah dibodohi, aduh udah benar-benar dihancurin, udah makin sadis semua, makasih. Ya, terima kasih kembali Pak Budi. Pak John, selamat sore. Ya, selamat sore. Silakan Pak John. Jadi begini ya, solusi kebangsaan artinya pada saat sekarang ini diperlukan begitu ya. Yang satu sisi orang yang berkuasa tidak berbuat banyak, bekerja untuk bangsa dan negara dan rakyat ini, mereka mempertahankan kebijaksanaan yang katakan membangkrutkan bangsa dan negara ini, lalu mempertahankan kekuasaan. Satu sisi mereka melemparkan isu-isu seperti itu. Mahasiswa selama ini adalah sebagai ujung tombak daripada satu gerakan rakyat yang pro-demokrasi. Artinya juga bahwa itu adalah suatu kebanggaan bahwa mahasiswa itu bisa menyuarakan daripada kesengsaraan dan kepapaan daripada masyarakat yang sekarang ini. Nah kalau sekarang dituduh tunggang menunggangin, itu nggak ada yang artinya selesai gitu. Lalu yang menyuarakan suaranya itu seperti kepala BIN itu, dia mengatakan seperti itu, ya pasti ada yang menunggangin. Siapa yang menunggangi yang dia sampai mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti itu? Jadi kalau kata tunggang menunggangi dan sebagainya itu, ini adalah istilah orde baru bagi kita yang sekarang itu bagaimana mensolusikan problema kebangsaan yang dihadapi masyarakat dalam bangsa ini. Jadi jangan sampai artinya kita ini sekarang terjerat oleh bangsa asing. Sekarang kita dijajah bangsa asing ini ya. Baik. Ya, Ibu ya, maaf. Ibu ya. Siapa maaf, Ibu? Bu Heni. Ibu Heni, oke, silakan Ibu. Gini ya, Ibu, menurut pandangan saya, Bu ya. Itu apa namanya, semua ya pada mau ribut, jatuhin pemerintahan, jatuhin presiden. Jatuhin segala-galanya, apakah yang jatuh itu siapa enggak tahu tuh nantinya. Jadi kalau semua ya politik, partai-partai besar, partai kecil ribut seperti kayak EPI segala apa tuh ribut ya, bangsa Indonesia ini enggak maju, Bu, mundur. Lihat negara lain udah maju, negara lain juga naikin BBM. Jadi enggak usah ini gitu loh, Bu. Yang penting kitanya sekarang nih bangsa Indonesia gimana untuk membajuin bangsa dan negara rakyat yang sudah bodoh. Gitu aja, Bu. Kasih. Ya, terima kasih Bu Heni. Dan yang terakhir saya terima Pak Erik, selamat sore. Selamat sore. Silakan Pak Erik. Nah, kita jangan seperti, memang apa yang kita alami sekarang ini memang membebankan masyarakat dengan kenaikan BBM. Jadi kita jangan deh seperti zaman Pak Harto dulu ya. Kalau ada gerakan-gerakan disebut itu mengganggu stabilitas nasional atau dikatakannya merongrong wibawa pemerintah katanya. Hal itu nggak usah lagi dilakukan seperti itu. Memang kenyataannya bahwa itu murni memang gerakan daripada mahasiswa itu untuk membela masyarakat karena naiknya harga minyak. Terima kasih.